Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد apa kandungan dari jawabannya Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Salman, apa isi jawabannya Usama? Kamu kenapa sembunyi? Agak ke utara sedikit. Senang kali dengan sembunyi-sembunyi itu. Apa isi jawabannya Usama? Apa yuk isi jawabannya Usama? Nyuruh apa Usama? Ahsanta. Kalau riwayatnya dengan mansub, dengan nasab, maka maknanya adalah menyarankan untuk dipertahankan rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu itu selama bisa dipertahankan itu lebih baik. Taib. Kalau riwayatnya dengan rofa, apa maknanya Zim? Memasrahkan kepada yang menjalani. Jadi kalau riwayatnya pakai rofa, ahluk, ay hum ahluk. Jadi ahluk itu adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf. Kalau rofa, ay haulai atau hunna ahluk, mereka adalah keluargamu. Ini maknanya adalah tafwid. Kalau riwayat pakai rofa, maknanya adalah tafwid. Bahwasanya Usama itu memasrahkan, menyerahkan urusannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selaku beliau adalah orang yang menjalani rumah tangga tersebut. Kemudian Usamah baru menimpali bahwasanya beliau tidaklah mengetahui kecuali kebaikan. Ini jawabannya Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, jawaban yang sangat kuat, jawaban yang sangat berbobot, di mana di dalamnya mengandung pelajaran yang sangat berharga. Adapun dalam musyawarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan rumah tangga beliau, ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa Muhammad? Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menentukan keputusan urusan rumah tangga, beliau bermusyawarah. Ini menunjukkan apa? Memberikan pelajaran apa? Tak tanya yang sudah berumah tangga aja. Apa Pak Utari pelajarannya? Pentingnya musyawarah. Musyawarah itu adalah penting. Kapan musyawarah itu disyariatkan? Dalam bab apa musyawarah itu disyariatkan nih? Urusan yang seorang itu ragu di dalamnya. Kalau seorang itu enggak ragu maka tidak perlu musyawarah. Apa dalilnya ini? Ayat dalam surat Ali Imran, wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr. Di situ ada perintah untuk musyawarah dan juga perintah untuk tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apalagi pelajaran yang bisa kita petik dari musyawarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan rumah tangga? Saukani. Pentingnya musyawarah kepada orang yang lebih rendah. Boleh. Ahsan ta. Jadi musyawarah dengan terkadang dengan orang yang lebih rendah, mengambil ilmu dan juga mendengarkan saran dari orang yang lebih rendah, ini adalah termasuk tanda seseorang itu membuka wawasan. Pentingnya bagi seseorang untuk membuka wawasan bukan hanya dari orang yang lebih pintar, bukan hanya dari orang yang lebih tinggi, tapi kadang juga dari orang yang lebih rendah. Apalagi pelajarannya, Pak Duladi. Penunjukan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui ilmu ghaib. Rasulullah enggak tahu di sini. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah don rajih bahwasanya Aisyah enggak berzina. Nanti insyaallah akan kita bahas apakah Rasulullah curiga, apakah Rasulullah ragu istrinya itu berzina. Itu ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Nanti insyaallah kita sebutkan. Jadi harus kita yakini bahwasanya Rasulullah itu enggak tahu gaib, cuma beliau dalam hati beliau tetap menyangka baik kepada istrinya bahwasanya istri tidak berzina. Aisyah adalah orang yang baik. Cuma nanti ada hikmahnya. Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini? Semuanya ada pelajarannya ya ikhwan. Makanya kisah Ifaq ini termasuk kisah yang amat sangat banyak sekali pelajarannya. Karena itu Allah katakan kejadian ini lebih baik bagi kalian. Dalam surat An-Nur Allah katakan innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarral lakum. Jangan dikira kejadian ini membawa keburukan. Enggak, kejadian ini membawa bal huwa khairul lakum. Kejadian ini membawa pelajaran yang sangat banyak kepada kaum muslimin. Kejadian ini mengandung hikmah yang amat dalam dalam urusan kaum muslimin. Maka kejadian ini mengandung banyak pelajaran. Sebagian kawan dari Sumatera ada yang minta untuk dibukukan pelajaran dalam hadis ini dan minta pakai bahasa Arab. Saya bilang insyaallah kalau ada waktu insyaallah akan saya bukukan dengan menggunakan bahasa Arab. Katanya pengen diajarkan. Jadi dibukukan khusus syarah atau penjelasan pelajaran-pelajaran dari kisah Ifaq ini. Dan itu sudah niat saya dalam setiap pelajaran saya dulu. Hadisnya Ka'ab juga pengen dibukukan. Yo enggak, qadarullah enggak jadi, enggak terlaksana. Lamiyah Ibnul Wardi juga saya bukukan, ternyata juga cuma dapat separuh, akhirnya mandek. Qadarullah wa masyafa'al. Taib. Apalagi pelajaran dari musyawarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Pendi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menceraikan istrinya ini bermusyawarah, itu apa pelajarannya? Siapa lagi yang jawab? Pak Rohim. Apa Rohim? Pelajaran yang bisa kita petik dari musyawarahnya beliau dalam urusan rumah tangga. Jadi pelajaran yang salah satu pelajaran yang paling penting dalam musyawarahnya Rasulullah ini adalah bahwasanya beliau menjalankan rumah tangga ini tidak sesuai dengan hawa nafsu. Jadi hendaknya dalam menjalani dan mengarungi rumah tangga itu dijalankan sesuai dengan tuntutan maslahat, sesuai dengan bimbingan syariat. Tidak semena-mena dan juga tidak sesuai selera. Itu yang paling penting. Biar mendorong kita untuk belajar dan terus mendalami agama ini, supaya kita juga dalam berumah tangga, di dalam berkawan, dalam segala hal kita sesuai dengan bimbingan syariat. Pokoknya hidup kita, hidup mati kita diatur oleh syariat itu ya ikhwan. Kita harus tanamkan betul pasrah bongkoan, pasrah 100% terhadap syariat ini. Hidup kita, mati kita, tidur kita, makan kita, semuanya kita diatur oleh syariat. Wis gitu aja. Jangan coba-coba ngatur sendiri. Jangan coba-coba mengatur urusanmu sendiri. Pasrahlah kepada syariat. Pasrahlah kepada syariat. Taib, dan insya Allah pada hari ini akan kita periksa jawabannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala qalat Aisyatu wa amma Aliun faqala ya Rasulullah lam yudayyikillahu alaik wan nisa'u siwaha kathir wa salil jariyata tasdukka. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka beliau mengatakan, wahai Rasulullah, Allah tidak pernah mempersempit atasmu dan wanita-wanita lain selain Aisyah banyak, dan tanyalah kepada jariah, kepada budak, kepada si budak, niscaya dia akan berbicara jujur kepadamu. Jawaban Ali bin Abi Thalib ini juga jawaban yang sangat-sangat istimewa. Meskipun jawaban Ali ini sempat menyakiti hati Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kemarin dijelaskan ucapan ini di mana? Setelah Aisyah tahu apa sebelum Aisyah tahu? Hamdan, ini kejadian ini setelah Aisyah tahu atau sebelum Aisyah tahu? Sebelum. Jadi musyawarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang ini adalah sebelum Aisyah tahu. Maka ini membantah tuduhannya Rafidhah bahwasanya Ali mengucapkan ucapan ini adalah di rumahnya Aisyah, didengar langsung oleh Aisyah. Karena kalau gitu berarti Aisyah sudah tahu dan telah lalu bahwasanya ucapan ini adalah sebelum Aisyah itu tahu. Maka ucapan Ali ini tidak di depannya Aisyah. Cuma Aisyah tahu dari berita-berita yang beredar bahwasanya Rasulullah juga tanya kepada Usama, Rasulullah juga tanya kepada Ali. Ini Aisyah enggak ada ini. Aisyah enggak ada di situ. Karena selama sebulan Aisyah berada tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dijenguk sebentar-sebentar sama Rasulullah. Jadi Rasulullah berada di urusan beliau, Aisyah berada di frekuensi yang lain. Tidak bersama, tidak bersama. Maka kita akan menyelami ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jawaban Ali bin Abi Thalib ini adalah sama jawaban yang berbobot. Pertama perlu diketahui bahwasanya Ali bin Abi Thalib bukanlah orang sembarangan. Bukanlah orang yang asal ngomong. Bahkan Ali bin Abi Thalib dikenal dengan orang yang dengan sahabat yang paling banyak memiliki mutiara-mutiara ucapan-ucapan. Kalau antum lihat di internet banyak sekali ucapannya Ali bin Abi Thalib, kata-kata mutiaranya. Jadi beliau adalah seorang yang hakim, beliau adalah seorang yang penuh dengan hikmah. Beliau adalah seorang yang bijak, bukan sembarangan. Bukan orang yang suka ngomong ngawur. Ali bin Abi Thalib benar-benar memiliki kapabilitas di dalam bab ini. Poin yang kedua, bahwasannya ucapan ini sama sekali tidak menjatuhkan Ali. Ini bukanlah ucapan yang buruk. Bahkan nanti akan kita selami bahwa ucapannya Ali bin Abi Thalib adalah ucapan yang istimewa. Yang ketiga, ucapan Ali bin Abi Thalib ini bukan karena kebencian terhadap Aisyah sebagaimana yang dituduhkan oleh Rafidhah. Ali mengucapkan seperti ini bukan karena iri atau bukan karena dendam atau bukan karena tendensi terhadap Aisyah. Itu tuduhannya orang-orang Rafidhah. Sampai menuduh bahwasanya adanya perang Jamal itu juga masih buntut dari kejadian ini. Itu adalah tuduhannya Rafidhah. Ali bin Abi Thalib sangat menghargai Aisyah. Dan ucapan ini bukanlah karena benci atau dendam terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Hasyahu min dzalik. Tapi Ali bin Abi Thalib, yang keempat, Ali bin Abi Thalib mengucapkan ucapan seperti ini sampai bilang, "Rasulullah, Allah enggak pernah membuatmu sempit. Kenapa kamu harus sampai merana seperti ini? Wanita lain banyak, ceraikan saja." Ucapan Ali bin Abi Thalib seperti ini adalah tagliban li janabi Rasulillah. Ini adalah demi memenangkan, demi membela kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi membela haknya Rasulullah. Ali mengucapkan sampai nekat mengucapkan ucapan seperti ini bukan demi menyakiti Aisyah, tapi demi memenangkan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyuriha khatirahu, demi untuk menenangkan pikirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syiddatil qalaq, dari karena melihat Rasulullah sangat-sangat gelisah, sangat bingung, sangat panik. Nah, Ali melihat seperti itu, Rasulullah kayak gitu, beliau enggak tega. Beliau ingin membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin mengistirahatkan Rasulullah dari konflik dan juga dari problem. Makanya Ali membuat pilihan yang gampang saja. Rasulullah, Allah enggak pernah membuat kamu itu sempit. Kok kenapa kok kamu sampai merana seperti ini? Ceraikan sajalah wis. Diceraikan dulu saja. Biar kamu tenang. Biar kamu bisa lepas dari beban seperti ini. Karena Ali enggak tega melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderita. Apalagi Rasulullah SAW adalah orang yang syadidul ghirah, sangat-sangat pencemburu. Jadi ketika ada isu istrinya itu berzina, wah, ini adalah perkara yang sangat berat bagi Rasulullah. Karena Rasulullah adalah orang yang sangat pencemburu, syadidul ghirah. Faham? Apa udurnya Ali bin Abi Thalib mengucapkan seperti ini? Demi untuk membela Rasulullah. Demi syafaqah, kasihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepikiran, menderita, bingung, terhantui dengan was-was seperti ini, maka Ali bin Abi Thalib memberikan jalan yang paling gampang. Maka ini adalah tagliban li janabi Rasulillah, demi memenangkan janab haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya, Ali lam yajzim bi firaqiha. Ali bin Abi Thalib tidak menyuruh untuk mencerai, tidak memastikan suruh mencerai, enggak. Karena di situ ada dua jawaban. Ali bilang, Allah enggak pernah memberimu kesempitan dan wanita lain banyak. Itu jawaban yang pertama. Opsi pertama, ya kalau mau cerai. Atau jawaban yang kedua, wasalil jariyah, atau terserah, coba tanya kepada budaknya Aisyah biar dikasih tahu berita yang sesungguhnya. Jadi Ali di sini tidak jazm, tidak memastikan Rasulullah untuk bercerai. Tapi Ali memberikan dua opsi. Opsi pertama, kalau mau cerai ya silahkan. Atau kalau mau tasabut, mau mengcrosscheck berita lagi, ya silahkan. Jadi jawabannya Ali itu sama dengan jawabannya Usama, cuma dibalik. Usama pertama kali memasrahkan, setelah itu baru ngasih saran. Ya toh? Usama jawabannya kan ada dua juga. Pertama, terserah sampean Rasulullah. Kedua, kalau saran saya, Aisyah itu baik. Kalau Ali dibalik. Kalau saran saya, kalau mau ya dicerai saja. Atau kalau enggak ya terserah, terus cek kepada, tanya lagi, tasabut lagi kepada jariyah. Nah, makanya dua orang ini memiliki sisi pandang yang berbeda, tapi ujung-ujungnya sama, pilihan, memberikan pilihan yang sama. Maka Ali bin Abi Thalib tidaklah jazm, tidaklah menjazm untuk tidak mendorong. Ini sebagai bantahan terhadap ucapan Rafidhah kalau Ali itu benci Aisyah. Kalau benci Aisyah, pasti akan dorong. Wes pegatai Nabi, pegatai cerai, cerai, cerai, cerai gitu. Maka ini dusta. Tuduhannya Rafidhah terhadap Ali bin Abi Thalib itu dusta. Ali cuma ngasih saran yang paling gampang demi kasihan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin berikutnya, adapun menyuruh dicerai, ini adalah maksudnya sampai perkaranya jelas. Sampai perkaranya jelas. Nanti kalau turun wahyu, kalau Aisyah itu benar-benar berzina, ya wis, kamu sudah cerai. Kalau ternyata turun wahyu bahwasanya Aisyah itu enggak berzina, ya tinggal dirujuk. Jadi Ali ini enggak gelem pusing, mau ruwet, enggak mau ribet. Pilih yang gampang-gampang aja. Ya dipegat CI enggak apa-apa. Nanti kalau ada kejelasan baru dirujuk atau diceraikan terus. Itu jawabannya Ali bin Abi Thalib. Ini adalah ringkasan dari jawabannya tiga ulama, yaitu Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan juga Al-Imam Ibnu Abi Jamrah. Semuanya tiga orang tadi memberikan jawaban yang sama, bahwasanya ucapannya Ali ini bukan untuk menyakiti Aisyah, tapi untuk memenangkan haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kasihan terhadap Rasulullah, karena saking sangat cintanya Ali bin Abi Thalib terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau hanya peduli kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faham jawabannya Ali ini? Jadi tidak sejahat yang disangka oleh para wanita. Walaupun bahasanya memang kayak wanisa siwa hakasir. Ini loh yang bilang wanita lain banyak. Ini yang sangat menyakiti hati perempuan. Tapi sakitnya hati wanita itu bukan ukuran. Dan juga diambil beberapa kaedah dari jawabannya Ali ini. Jawabannya Ali ini sangat berbobot, sampai ada kaedah, sampai mengandung kaedah di dalamnya. Kaedah yang pertama adalah akhafud dororoin. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Akhafud dororoin, memilih yang lebih sedikit bahayanya ketimbang sampean bingung Rasulullah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus merana kebingungan, menderita. Lebih baik dicerai saja, walaupun dicerai itu juga berat. Tapi milih yang paling sedikit beratnya daripada harus Rasulullah terus-menerus menderita. Ini namanya akhafud dororoin. Ini namanya kaedah akhafud dororoin. Dua-duanya sama-sama berat. Rasulullah menderita, ya berat. Mencerai Aisyah, ya berat. Tapi dipilih yang paling ringan, yaitu ya daripada sampean bingung terus, daripada sampean menderita terus, mending dicerai saja. Itu ya ikhwan. Jadi di dalam ucapannya Ali ini terkandung kaidah akhafud dororoin. Dan juga ini adalah memberikan jawaban yang paling gampang, enggak perlu ribet. Dicerai saja. Wis paling gampang. Makanya cerai ku adalah jawaban wis nek apa wis buntu-buntu temen, cerai saja daripada rewel, daripada ruwet. Di dalam ucapannya Ali ini juga terkandung kaidah bahwasannya janabu Rasulillah tidak bisa ditandingi oleh hak siapapun. Haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih diunggulkan daripada hak siapapun, bahkan dari haknya ummahatul mukminin. Haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada hak siapapun dari seluruh manusia. Bahkan haknya ummahatul mukminin pun kalah sama haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih diutamakan daripada perasaan siapapun. Walaupun itu adalah ummahatul mukminin. Ini kaedah ya ikhwan. Haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih diutamakan daripada hak siapapun dari seluruh manusia, walaupun itu adalah ummahatul mukminin. Walaupun dari orang-orang mulia sekalipun, dari para sahabat, ummahatul mukminin sekalipun. Dan perasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk dijaga daripada perasaan siapapun, hatta ummahatul mukminin. Jadi tidak ada dalam ucapannya Ali ini merendahkan Aisyah, enggak ada. Aisyah itu mulia. Aisyah sangat terhormat. Aisyah sangat besar di hati Ali radhiyallahu taala anha. Cuma ketika ditabrakkan dengan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya afwan, tetap kalah. Tetap kalah. Maka dalam ucapan ini terkandung kaidah tersebut. Haknya Rasulullah lebih didahulukan dari hak siapapun. Inilah yang mendorong Ali sampai mengesampingkan, sampai enggak memikirkan perasaannya Aisyah. Karena beliau fokus dengan perasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jawaban istimewa wisan. Karena beliau benar-benar mementingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menomorduakan haknya Aisyah, walaupun Aisyah tersakiti, walaupun perasaannya Aisyah tersakiti, Ali enggak peduli. Karena ini demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu ya ikhwan. Inilah yang mendorong, inilah yang melatar belakangi Ali bin Abi Thalib sampai bisa mengatakan seperti itu. Makanya jangan cuma difahami secara dohirnya saja. Kita kalau kadang memahami ucapan orang cuma dohirnya saja, nanti bisa salah faham. Perlu dilihat kepada kasus dan juga pendorong-pendorong yang melatar belakangi. Walaupun hukum asal adalah mengambil dengan dawahir. Intinya itulah udur. Itulah alasan kenapa Ali bin Abi Thalib sampai mengatakan demikian. Faham di sini? Faham, Dul? Istimewa toh jawabannya Ali? Tayib, lebih istimewa lagi, perhatikan. Dan ucapan Ali bin Abi Thalib ini sebenarnya adalah ucapan yang sudah sangat-sangat tepat. Ini mengandung rumus di dalam mencintai seseorang. Perhatikan, tak sudono rumus nyenengi wong. Tak perlihatkan rumus kaedah dalam mencintai seseorang wanita itu kayak gini, lihat. Jadi ucapan Ali bin Abi Thalib ini pada dasarnya sudah sangat tepat. Kapan? Dengan syarat Aisyah itu benar-benar bersalah. Jadi sebenarnya omongan ini sangat benar. Pakai rumusnya Ali ini benar, wanita itu banyak. Jangan mempersempit dirimu. Wanita lain itu banyak, cari yang lain saja. Ini adalah ucapan yang sangat tepat. Kapan? Kalau seandainya Aisyah benar-benar bersalah. Jadi ini bisa kita terapkan pada kasus yang lain, yaitu ketika kalau wanita itu benar-benar bersalah. Misalnya wanita itu berzina, maka seorang suami harus menggunakan kaidah ini. Apa yang dipertahankan? Tidak ada alasan untuk mempertahankan wanita yang terus-menerus menyakitimu. Tidak ada alasan untuk bertahan pada satu nama. Jika nama itu memang benar-benar melukai perasaanmu, bahkan berkhianat dengan berzina. Enggak lapo bojo zina kok saya dipertahano. Wong wedok liya lo akeh. Wanita lain lo banyak. Nah. Jadi ucapan ini sebenarnya sangat tepat. Rumusnya Ali bin Abi Thalib ini, wanita lain banyak. Dengan syarat kalau memang Aisyah itu benar-benar bersalah. Cuma karena Aisyah di sini kasusnya itu beliau enggak bersalah, maka ucapannya diterapkan pada Aisyah itu enggak tepat. Ucapan ini tepat, kaidah ini secara umum tepat, ucapannya Ali itu wanita lain banyak itu benar. Tapi diterapkan pada Aisyah enggak benar karena Aisyah enggak bersalah. Lah Ali kan enggak tahu. Gitu loh. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwasannya memang harus seperti inilah laki-laki. laki-laki itu harus seperti ini yang dikatakan oleh Ali itu, menganggap bahwasanya wanita itu banyak. Ojo bingung, jangan bingung. Maka ucapan Ali ini adalah ucapan laki-laki tulen. Asli jawabannya wong lanang yang ini ki asli. Asli wong lanang ya Ali bin Abi Thalib iki. Yaitu apa? Jadilah laki-laki, kalau kamu jadi laki-laki jangan mematri cintamu hanya pada seseorang, pada satu nama. Ojo ngono dadi wong iku. Jangan kalau sudah cinta sama seseorang wis gak iso melak, gak bisa melupakan, gak bisa pergi darinya. Itu bukan tipe orang itu, bukan rumusnya laki-laki. Laki-laki itu enggak gitu. Jangan mematri cintamu hanya pada satu nama. Ini akan sangat berguna sekali, ikhwan. Ini akan sangat berguna sekali. Apa maknanya jangan mematri cintamu pada satu nama? Dalam artian ketika dituntut untuk pergi, kamu itu bisa pergi gitu loh. Kalau bahasa orang sekarang apa? Kalau disuruh untuk move on, kamu bisa gitu loh. Jadi jangan jadi laki-laki yang gak bisa melupakan seseorang. Nanti kamu akan tersiksa. Kenapa saya tekankan seperti ini, ikhwan? Karena banyak kasus. Laki-laki dipatahkan hatinya oleh wanita. Patah hati sebenarnya sudah gak ada dalam kamusnya laki-laki. Maka jangan jadi laki-laki itu jangan patah hati. Wanita itu banyak. Karena saya benar-benar iba, banyak kasus laki-laki itu terus jadi apa? Jadi patah hati, akhirnya gak gelem belajar, akhirnya jadi anak nakal. Gara-gara awalnya apa? Patah hati. Banyak kasus akhirnya laki-laki stres, depresi, futur, meninggalkan ilmu, meninggalkan majelis taklim. Gara-gara apa? Gara-gara sebabnya patah hati. Betapa banyak laki-laki yang pedot seperti ini. Laki-laki pedot. Maka jangan seperti itu, ikhwan. Itu adalah rumus cinta yang salah. Ini adalah salah. Jadi salah satu rumus dalam mencintai seseorang, jangan mematri cinta pada satu nama. Karena kamu akan tersiksa kalau seperti itu. Sudah cerai masih ingat saja terus gak iso seiling mantan bojone. Wah, ini hidupnya akan sangat tersiksa sekali. Enggak gitu. Maka jangan pakai rumus setia yang setia salah seperti itu. Itu salah setia, itu bukan setia namanya. Rumus yang benar itu rumusnya Ali bin Abi Thalib ini. Wan nisa usiwaha kathir. Pakai rumus, hilang satu, tumbuh seribu. Itu yang benar. Hilang satu, tumbuh seribu. Kamu kehilangan seseorang, akan ada seribu yang lain yang menggantikannya. Jadi jangan susah. Allah enggak pernah mempersempit. Makanya Ali bin Abi Thalib di sini mengawali dengan lam yudayyikillahu alaik. Allah tidak pernah membuatmu sempit. Kenapa kamu mempersempit atas dirimu sendiri? Kenapa kamu mempersempit atas dirimu sendiri? Kata Allah Subhanahu wa taala, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkar. Diganti Allah sifat dengan wanita yang lebih baik. Jadi ketika kamu memang tertuntut untuk meninggalkan seseorang, tinggalkanlah. Jangan sampai hatimu itu mengendap pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik. Itu loh. Makanya dalam ayat itu asa rabbuhu in tallaqakun, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencerai istri-istrinya, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik. Demikian juga kamu. Kalau memang keadaan menuntut supaya kamu itu pergi dari satu nama, pergilah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang jauh lebih banyak, lebih baik. Enggak perlu merasa berkecil hati, enggak perlu merasa sempit. Jadi laki-laki kok sempit. Paham? Paham, Dul? Jadi kamu nanti kalau mencintai seorang jangan gitu, Dul. Jangan cinta mati gitu. Nanti kalau pas ada badai melanda, kamu kelip. Kesulitan kamu dalam bernafas. Itu rumus yang harus dipakai oleh laki-laki, ya ikhwan. Kalau laki-laki enggak boleh patah hati. Pakailah rumusnya Ali bin Abi Thalib. Kapan? Ketika ada keadaan yang menuntut. Kalau enggak ada keadaan yang menuntut, ya ojo. Kalau enggak ada kasus yang menuntut, ya jangan. Kemudian nanti istrimu baik, istrimu sudah taat, sudah solihah, kamu pakai rumus seenakmu dhewe ngene, enggak bener ini. Rumus ini diterapkan ketika kasusnya itu benar-benar wanita itu bersalah dan harus ditinggalkan. Kamu harus benar-benar tinggalkan kalau itu. Jadi semuanya ada tempatnya ya ikhwan. Cuma saya tekankan dalam bab ini supaya seseorang tidak salah di dalam mencintai. Ada orang itu kalau sudah mencintai seseorang seumur hidupnya enggak bisa lupa, bahkan kadang enggak nikah, seumur hidup enggak nikah gara-gara wis sudah patah hati. Lah kok iso? Enggak percaya sampean? Banyak contohnya. Sudah wanitanya menikah atau wanita itu patah hati dari laki-laki, laki-lakinya menikah terus dia seumur hidup enggak nikah. Iki lho model opo ngene iki? Itu bukan, karena kita menikah itu tujuannya adalah lillah. Tidak peduli bersama dengan siapa kamu harus berlayar, yang penting bahtera kalian sampai. Wis ngono wae lho. Lam yudhayyikillahu alaik. Tujuan rumah tangga itu kan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli kamu itu menikah dengan siapa, kamu harus berlayar dengan siapa, yang penting bahteramu itu sampai. Wis ngono wae. Kanca aku enggak perlu, enggak penting. Yang penting sampai. Jadi enggak perlu menyesali satu nama. Enggak perlu menyesali satu nama. Cuma kalau sampean pakai rumus ini ya siap-siap dibenci banyak wanita, moga wong wedok gak seneng model wong lanang koyo ngene iki. Takon gak percaya. Iya to Pak tadi? Wanita itu gak seneng sama laki-laki yang pakai rumus ini. Ojo gandengan aku makane. Gak dibenci wong wedok engko, gak seneng wong wedok dengan rumus seperti ini. Mereka itu senenge dicintai satu, disenengi dhewe. Iku seneng wong wedok. Tapi nek dipakai rumus seperti ini gak gelem. Maka ini biar jelas ya ikhwan. Ucapannya Ali bin Abi Thalib ini sangat tepat. Sayangnya Pak, diterapkan pada Aisyah enggak benar. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha tidak berzinah. Jadi, ucapan ini cukup kita ambil hikmahnya, cukup kita terapkan atau kita maklumi dalam kasus yang lain. Adapun dalam kasusnya Aisyah ini, ucapannya Ali bin Abi Thalib tidak benar. Karena Aisyah tidak berzinah. Jadi seandainya kasusnya itu tepat, seandainya ini adalah pada kasus benar-benar berzina, ucapannya Ali ini sama sekali enggak salah. Benar-benar ucapan yang tepat, ucapan laki-laki yang kuh, ucapan laki-laki yang tulen. Itu. Dan ini juga terakhir faedahnya, bahwasanya wanita itu banyak, jadi kalian jangan gupuh. Jangan apa? Jangan takut enggak kebagian. Belajarlah yang tenang. Belajar yang rajin, masalah jodoh itu akeh, jangan khawatir. Jadi, belajar yang tenang, jangan buru-buru pacaran, jangan buru-buru memikirkan wanita. Wanita itu banyak. Jadi, jangan mengganggu belajarmu. Engkau wedi gak kebahagiaan. Jangan khawatir. Kadang-kadang yang belakang itu malah dapat apa? Sing kari-kari malah dapat. Wah, nek cilik jawab ayu jare. Ngawur. Itu ya ikhwan. Maka belajarlah yang rajin. Enggak perlu mikir masalah ini dalam-dalam. Dan juga di dalam ucapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya adalah tolak itu adalah mubah. Tolak itu adalah mubah. Dan juga bukan sesuatu yang aib. Bukan sesuatu yang aib. Sebagian orang memandang cerai itu jelek. Enggak. Kalau cerai itu dilakukan secara sesuai dengan prosedur yang syar'i, cerai itu bukan sesuatu yang aib. Dan ini untuk menghancurkan dugaan banyak manusia. Kalau wis cerai terus elek, enggak. Cerai itu enggak. Cerai itu bukan sesuatu yang aib kalau dilakukan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan tuntutan syar'i. Bahkan perceraian itu adalah jalan keluar yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dua orang yang menikah. Cerai itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri segala kebuntuan. Bayangno nek wong nikah gak boleh cerai, piye terusan? Bayangkan kalau ada dua orang yang menikah kemudian gak boleh cerai, selamanya harus itu. Ada masalah kayak apapun wis kudu dipertahankan. Itu rumusnya sebagian orang seperti itu. Orang awam rumusnya seperti itu. rumah tangga itu harus dipertahankan. Yang penting statusnya enggak cerai, tapi selingkuh, tapi zina di luar biasa, enggak apa-apa. Yang penting statusnya saya dari bojone masih selama jadi suami istri. Ini enggak benar. Banyak awamun nas, mereka lebih memilih untuk berzina daripada harus cerai. Enggak benar. Yang benar ya, kalau memang butuh cerai ya cerai, daripada zina ya mending cerai. Itu loh. Karena cerai adalah makhraj. Cerai adalah jalan keluar yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri segala kepahitan, segala kebuntuan dalam problematika rumah tangga. Walaupun cerai itu adalah opsi yang terakhir. Cerai itu adalah opsi yang terakhir sebagaimana nanti akan kita sebutkan. Pelajaran berikutnya dari ucapannya Ali bin Abi Thalib ini adalah tidak ada sesuatu yang menuntut untuk cerai yang lebih dahsyat daripada zina. Tidak ada kesalahan yang mengharuskan untuk bercerai yang lebih besar daripada zina. Jadi zina itu adalah kriminal nomor satu yang mengharuskan seseorang itu cerai. Dengan alasan apa? Karena sebenarnya cerai itu adalah opsi terakhir di dalam sebuah rumah tangga. Tapi di sini sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan nomor satu. Gurung-gurung Rasulullah wis rembukan cerai. Kenapa? Karena kasusnya zina gitu loh. Maka tidak ada sesuatu yang menuntut untuk perceraian yang lebih besar daripada perzinaan. Bahkan istri atau suami ahli maksiat pun enggak harus caranya itu cerai. Kamu punya suami nawakal, punya suami ahli maksiat. Ini enggak kita nasihatkan langsung cerai enggak? Kalau bagi wanita dinasihatkan untuk sabar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak menasihati dan mendakwahi suaminya. Demikian juga seorang suami kalau punya istri yang buruk, ini juga enggak dinasihatkan langsung untuk cerai. Tapi dinasihatkan untuk sabar dan juga mendakwahi istrinya, bersabar di dalam mendidik istrinya dan yang semisalnya. Tapi kalau sudah zina, ini opsi pertama itu langsung cerai. Kenapa? Karena bahayanya zina. Zina itu merusak nasal, merusak air, air keturunan. Zina itu merusak air keturunan baik dari laki-laki maupun perempuan. Laki-laki berzina, seorang suami berzina dengan wanita lain, ini juga akan merusak nasab. Seorang istri berzina dengan laki-laki lain, ini juga lebih parah. Karena ini namanya satu bejana diisi dengan banyak air yang berbeda. Ini akan merusak air. Itulah besarnya zina. Karena itu zina dari suami maupun istri, ini langsung menuntut untuk cerai. Kalau enggak diceraikan secara lafaz, maka diceraikan dengan hidup. Karena hukuman zina itu apa? Bagi yang sudah berumah tangga, rajam. Rajam itu artinya dibunuh. Berarti mesopok cerai, gak pok cerai ya tetap pisah. Tetap akan dibunuh satunya, gitu loh. Jadi hukumannya zina itu adalah rajam. Bagi yang sudah berumah tangga. Dulu sebelum rajam, hukumannya itu adalah wanita kalau berzina itu ditahan di habis. Sebagaimana dalam surat An-Nisa, ditahan sampai mati. Kalau ada wanita berzina, ditahan sampai mati. Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashhidu alaihin arba'atan minkum. Kalau sudah terbukti berzina betul, maka ditahan. Famsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut, sampai mati ditahan di rumah. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah memberikan jalan yang lain. Kemudian Allah memberikan jalan yang lain, yaitu kalau sudah menikah maka dirojam, kalau belum menikah maka dicambuk dan juga diasingkan selama setahun. Ini hukumannya zina. Wa taghribu am, diasingkan selama setahun. Makanya tidak ada yang mendorong untuk perceraian yang lebih dahsyat daripada zina. Karena itu sudah rusak. Buat apa menahan istri? Kalau kamu punya istri suka berzina atau pernah berzina dengan orang lain, ini sudah rusak. Nasabmu sudah rusak. Sudah menjadi aib. Jadi buat apa dipertahankan? Buat apa di? Dipertahankan. Makanya ucapan Ali ini benar. Kalau memang benar berzina, ya cerai saja. Cerai saja. Demikian juga buat apa menahan suami itu kalau suami itu suka berzina dengan orang. Itu ya kan bahayanya zina. Cuma wanita itu kadang lebih memilih apa? Lebih baik suaminya berzina daripada suaminya ta'addud. Itu gitu. Kamu gak apa-apa zina di luar-luar sana. Pokoknya jangan dibungkus, dibawa pulang. Gak boleh kalau dibungkus, dibawa pulang. Dijadikan istri gak boleh. Tapi dizinai di luar-luar sana boleh. Itu wanita kayak gitu. Ini rusaknya. Maka cerai yang paling besar sebabnya adalah zina. Karena cerai itu adalah opsi yang terakhir. Tapi di sini sama Rasulullah SAW dijadikan sebagai opsi pertama. Karena memang ini kasus perzinaan, tuduhan, secara tuduhan. Dan cerai itu adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diperselisihkan. Abghadul halali ilallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah cerai. Ini diperselisihkan. Kalau Syekh bin Baz mengatakan hadis yang muhtajbih. Tapi kalau ulama lain mengatakan hadis ini do'if. Karena mursal. Hadis ini do'if. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Kata Syekh bin Baz, karena dalam perceraian ini memisahkan antara manusia. Nanti kalau sudah perceraian, yang pisah itu bukan cuma suami sama istri. Kabeh kok ada dipisah kabeh. Sak anak-anak, sak mertuane, sak mbah-mbahe kabeh. Jadi tukaran semuanya. Jadi bermusuhan semua. Ini buruknya manusia. Manusia itu kalau sudah berumah tangga terus cerai, yang pisah itu bukan cuma suami istri tok. Sak anak-anake ya melok pisah. Anak-anaknya sudah enggak bisa lagi didatangi oleh bapaknya atau didatangi oleh ibunya karena sudah ditahan sama keluarga yang satunya. Ini rusak ya, ikhwan. Nanti juga sama mertua juga, sama mantan mertua juga sudah enggak akrab lagi. Yang awalnya dulu akrab jadi enggak akrab gara-gara perceraian. Ini rusak. Makanya Allah Subhanahu wa taala syariatkan kalau bercerai, kalau pisah itu pisah-pisahlah yang bagus. Sarihuhun nabi ma'ruf. Jadi kalau mau cerai, ya cerailah baik-baik. Ini yang saya nasihatkan kepada kawan-kawan yang cerai juga seperti itu. Kalau mau cerai, ya cerai gak popo, pancen. Gimana lagi rumah tangga sudah gak bisa lanjut. Tapi ya cerai yang bagus, jangan musuhan, iman dakwah. Jangan musuhan gara-gara urusan rumah tangga. Karena terjadi kasus seperti itu. Ketika masih menjadi menantu, dibela habis-habisan karena menantunya. Dia adalah seorang ustadz. Ketika sudah cerai dengan anaknya, bermusuhan gak karu-karuan. Allahul musta'an. Itu perkara yang sangat memprihatinkan. Jadi seharusnya jangan seperti itu. Makanya ya ikhwan, pelajaran tentang rumah tangga seperti ini penting. Biar orang itu faham. Biar orang itu faham bagaimana cara cerai, bagaimana menikah yang benar, bagaimana mencintai yang benar. Biar kita itu, hidup kita diatur oleh syariat. Hidup kita diatur oleh syariat. Itulah ikhwan indahnya syariat Islam. Selesai kita dari jawabannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan antum ketahui semua itu adalah jawaban yang sangat berbobot dan sangat tepat andai kasusnya memang benar-benar Aisyah itu berzina. Cuma sayang karena Aisyah itu tidak berzina, maka jawaban Ali ini tidak tepat. Ini menjadi pelajaran bagi kita, kadang jawabannya orang yang lebih rendah itu kadang lebih tepat daripada jawabannya orang yang lebih mulia. Di sini jawabannya Ali bin Abi Thalib lebih kuat, tapi jawabannya Usama lebih tepat. Maka enggak mesti musyawarah itu kadang kepada orang yang pintar ilmunya akeh, kadang jawabannya keliru. Bertanya kepada orang biasa-biasa, ilmunya enggak seberapa, kadang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk menjawab dengan yang benar. Karena itu at-taufiku minallah wa billahi at-taufik. Allah lah yang memberikan taufik, enggak mesti Ali sama Usama lebih mulia siapa? Lebih mulia siapa? Ali sama Usama. Lebih mulia Ali. Lebih mulia Ali bin Abi Thalib, karena Ali adalah orang yang paling mulia nomor 4 setelah Utsman. Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali. Maka Ali sama Usama lebih mulia Ali. Tapi dalam kasus ini jawabannya Usama lebih tepat. Makanya ikhwan, ilmu itu acak, enggak mesti dari orang yang lebih pintar. Baik, kita lanjut. Qalat fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barirata. Faqala ay barirah? Hal ra'aiti min syai'in yaribuki? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun nurut sama Ali. Enggak mengambil ucapannya Ali suruh cerai, tapi nurut sama Ali, disuruh tanya kepada budak. Budaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tanyalah budak itu wahai Rasulullah, nanti dia lebih tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Barirah. Barirah adalah Barirah bintu Safwan. Yang kemarin saya ceritakan, istrinya Mughith. Yang Mughith itu nangis-nangis di belakangnya minta balikan, Barirah enggak mau. Ini orangnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ai Barirah, wahai Barirah, hal ra'aiti min syai'in yaribuki? Apakah engkau melihat sedikit pun sesuatu yang membuatmu ragu tentang Aisyah? Aisyah iki piye ta Barirah? Ada enggak sesuatu yang kamu kritik? Ada enggak sesuatu yang kamu cacat dari Aisyah, yang kamu cela dari Aisyah?" Faqalat lahu Barirah, maka Barirah mengatakan, "Wallazi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan hak, ma ra'aitu 'alaiha amran qattu aghmisuhu." Aku enggak pernah melihat pada Aisyah sebuah perkara sedikit pun aghmisuhu yang aku benci, yang aku kritiki. Aghmisuhu maknanya yang aku kritik. Ghairu annaha jariyatun haditsatus sin. Jadi Aisyah itu enggak ada sedikit pun yang aku kritik dari Aisyah. Cuma satu hal yang paling yang aku kritik dari Aisyah. Dia itu adalah seorang wanita yang masih sangat belia, masih muda. Tanamu an ajini ahliha, dia itu tidur dari adonannya keluarganya. Fata'tiyad dajinu fata'kuluhu. Kemudian datanglah binatang yang ada di sekeliling rumah, kemudian adonan tadi dimakan. Yang ngono ku Aisyah. Lihat ucapannya Barirah. Ini mencela apa memuji? Kata Rasulullah, kan apa yang kamu lihat dari Aisyah wahai Barirah? Kata Barirah, "Sungguh ya Rasulullah, saya enggak mendapati cacat sedikit pun pada Aisyah kecuali satu hal." Yaiku apa? Kalau tak suruh jaga adonan roti, dia itu enggak jaga, malah ditinggal tidur. Nanti adonannya dimakan kambing. Nah, iku tok sing tak celah. Ini pujian apa celaan? Pujian apa celaan ini? Apa? Pujian apa celaan? Ini adalah pujian dalam bentuk celaan. Piye pujian dalam bentuk celaan iku? Lah mau tercelane mau iki tok, cuma gitu tok. Dia adalah cuma gadis kecil, dia adalah seorang wanita kecil yang kalau tak suruh jaga roti, adonan. Ajin itu adalah adonan. Hendo, jaga adonan ini ya, jaga adonan ini. Tak ngambil kayu sebentar, tak ngambil api sebentar. Disuruh jaga gitu, Aisyah malah turu, malah tidur, ketiduran. Nanti datang dajin. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dajin itu adalah kambing kecil yang dia itu enggak liar, yang suka di sekeliling rumah. Atau seluruh hewan yang sering hinggap di rumah, ya kayak burung, kayak kucing, dan yang semisalnya itu namanya dajin. Seluruh binatang yang dekat di rumah. Lalu dimakan adonan tersebut. Lagi ini loh kok dituduh zina. Bocah saya ingin ini bodoh nih. Gitu loh maknanya. Makna ucapan Barirah itu pujian. Oh dia itu masih kecil Rasulullah. Oh dikon jaga, disuruh jaga roti aja gak bisa. Ditinggal tidur kok belum paham. Oh kok bahas masalah zina. Ya jauh ya gak mudeng Aisyah itu dengan bab zina seperti itu. Maka ini adalah pujian dari Barirah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kalau ada celaan, tapi celaan itu adalah yang paling ringan, berarti itu namanya pujian. Kayak gini, saya enggak pernah melihat santri saya nakal, kecuali paling cuma apa paling, kalau disuruh hafalan paling cuma tidur toh. Nah itu masa kok nakal, ya enggak lah. Kayak gitu itu pujian berarti. Paling cuma gitu. Jadi kalau disebutkan kesalahanmu yang paling rendah, dan itu satu-satunya, berarti itu pujian. Selebihnya kamu enggak salah sama sekali, cuma itu toh. Lah salahnya jaringan, yang paling berat jaringan, berarti enggak punya kesalahan yang lain. Maka itu namanya pujian. Ini jawabannya Barirah. Insya Allah besok akan kita kupas tuntas tentang masalah Barirah. Karena penyebutan Barirah di sini juga diperselisihkan. Karena Barirah itu menjadi budaknya Aisyah itu ketika setelah Fathu Makkah. Lah ini kok sudah jadi budaknya Aisyah? Ini insya Allah besok di pertemuan yang akan datang. Dan ada pengumuman liburnya taklim puasa, mungkin saya geser ke hari Sabtu. Karena hari Jumat itu adalah waktunya untuk berdoa, waktunya untuk di masjid. Eman kalau Jumat itu kosong. Penginane kosong, Jumat gak ono wong blas di kene, jajan pun gak ono. Sakno bocah-bocah. Ya, gak ada jajan ya? Gak ada. Ya sabar. Subhanallah. Jadi Sabtu ya. Nanti Jumat kita tetap taklim, Sabtu kita baru libur. Kenapa saya kasih libur ya, ikhwan? Karena mungkin sebagian ikhwah ada yang menunaikan hajatnya di bulan Ramadan, mungkin pengen pergi atau belanja dan yang semisalnya, maka saya kasih libur. Kawan Sumatera bilang, kok libur toh? Eman. Yo, kasihan kalau enggak libur. Sebulan belajar terus jam segini gitu. Kasihan yang punya hajat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.